Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita sampai pada pasal berikutnya masih berkaitan dengan bantahan terhadap para muwaswisin. Yaitu di antaranya faslun wa min dzalika anna sahabata wat tabi'ina kanu yatawadda'una min al-hiyad wal awani al-makshufah wala yas'aluna hal asabat hadanya najasatun aw waradaha kalbun aw sab'un wa min dhalika. Dan di antara yang membantah mereka para ahlul waswas adalah bahwa para sahabat dan para tabi'in dulu mereka yatawadda'una min al-hiyad, mereka biasa berwudu dari genangan-genangan air. Genangan-genangan air biasanya ketika hujan turun tergenang di lempengan-lempengan batu atau di tanah-tanah yang tidak menyerap air, maka mereka berwudu di sana. Wal awani al-makshufah, dan mereka juga berwudu dari bejana-bejana yang terbuka, tidak tertutup. Wala yas'alun, dan mereka tidak bertanya hal asabatha najasatun, kira-kira apakah genangan air ini terkena najis atau tidak terkena najis. Mereka tidak bertanya apakah bejana ini, apakah genangan ini sudah dijilat anjing atau belum dijilat anjing, apakah sudah diminum airnya oleh binatang buas atau belum. Mereka biasa berwudu dari genangan-genangan air di bukit-bukit, di gunung-gunung, dan mereka dalam keadaan tidak bertanya, mempertanyakan seperti itu. Mereka lihat airnya jernih, bersih, dan mereka rasakan airnya juga tidak berubah warna, rasa, dan baunya dengan najis, maka mereka berwudu. Wa fil muwatta, di antaranya dalam kitab Muwatta, di dalam kitab Muwatta dari Yahya ibn Sa'id, anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu kharaja fi rakbin fihim Amr ibn al-As. Dari Yahya bin Sa'id bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu keluar dalam satu rombongan, di antara mereka Amr ibn al-As, hatta waradu haudan, sampai mereka masuk atau mendapati genangan air. Faqala Amr ya sahib al-haud hal taida hauduka as-siba'. Maka ketika itu datang Amr ke telaga tersebut atau ke genangan air tersebut, kemudian bertanya, Ya sahib al-haud, wahai pemilik kenangan air ini. Kenangan air itu seperti danau tapi kecil. Dan biasanya berair ketika musim hujan saja. Ini beda dengan sumur. Ditanya oleh Amr, hal tadi itu haudu kasiba, wahai pemilik kenangan air ini, apakah ada binatang buas yang minum di sini? Atau apakah ada anjing yang minum di sini? Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata kepadanya, la tukhbirna fa inna narid ala sibai wa tarid alaina, jangan khabarkan, jangan beritakan diminum atau tidak diminum, bahwa kami ngambil air dari bekas mereka dan mereka mengambil air dari bekas kami. Ya, ini binatang-binatang buas tersebut. Enam. Ya, ini disalahkan oleh Umar bin Khattab, Amr bin Al-As. Kenapa pakai tanya? Tidak usah tanya. Dilihat airnya bersih, tidak najis, dan airnya dalam keadaan layak. Ya, ini secara syarat-syaratnya dalam keadaan dia adalah tahir. Maka berwudulah. Pakailah. Demikian pula dalam sunan, disebutkan riwayatnya dalam oleh muhaqqiq bahwa isnaduhu dhaif. Lil-inqita', karena ada inqita', ada terputusnya sanad. Demikian dikatakan oleh muhaqqiq rahimahullah. Riwayat dalam sunan, Sunan Ibn Majah, bahwasanya Rasulullah SAW su'ila, ana tawadda' bima afdalatil humur, qala na'am, wa bima afdalatil siba'. Ini juga riwayat yang memiliki kelemahan. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, ditanya, ana tawadda bima afdalatil humur, apakah kita berwudu dengan sisa yang ditinggalkan oleh keledai atau yang ditinggalkan oleh sibak, binatang-binatang buas? Dikatakan na'am wa bima afdalatil sibak, iya, dan termasuk air yang disisakan oleh binatang-binatang buas. Namun kedua-duanya riwayatnya lemah, riwayatnya dhaif. Wa min dhalika, dan diantaranya, annahu law saqata alaihi syai'un min mizab la yadri hal huwa ma'un aw baulun lam yajib alaihi an yas'al anhu, falau sa'ala lam yajib ala al-mas'ul an yujibahu walau alima annahu najisun wa la yajib alaihi ghusla dhalik. Demikian pula kalau turun air dari mizab. Mizab itu talang air. Talang air yang biasa turun dari sana, air hujan. La yadri ahuwa ma'un aw baulun, tidak tahu apakah air itu air hujan atau tercampur dengan air najis dari baul. Maka tidak perlu bertanya dan yang ditanya tidak perlu menjawab. Kenapa? Karena yang namanya mizab adalah air talang yang biasa mengeluarkan air hujan. Maka dihukumi dengan dominannya, dengan apa yang ghalib, yaitu air hujan. Enam. Wa marra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yawman fa saqata alayhi shay'un min mizab wa ma'ahu sahibun lahu fa qala ya sahib al mizab ma'uka tahir aw najis. Umar bin Khattab pernah melewati pada satu hari satu rumah, kemudian terkena tetesan air dari talang air. Maka ditanya, wahai pemilik talang ini, apakah air yang turunnya air yang tahir, yang suci atau najis? Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya sahibal mizab, la tukbirna wa mada. Maka kemudian dikatakan oleh Umar, wahai pemilik mizab, pemilik talang, jangan dijawab. Kemudian jalan dia. Ini biarkan. Sebagaimana apa hukum asalnya dari mizab. Tidak perlu ditanya. Qala syaikhuna, wa kadzalika idza asaba rijlahu aw dhailahu bil laili syai'un ratab wa la ya'lam ma huwa lam yajib alaihi an yashummahu wa yata'arraf ma huwa wa ihtajja bi qissati Umar radhiyallahu ta'ala anhu fil mizab. Kata beliau, berkata syekh kami, kata Ibnu Qayyim, bahwasanya kalau kaki kita terkena sesuatu yang basah di tanah atau dailahu, pakaiannya terkena sesuatu yang basah di tanah dan tidak diketahui apa itu, maka tidak wajib untuk mencari tahu apakah itu ini dan itu, apakah najis atau bukan najis, dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada kejadian mizab tadi. Wahada huwal fiqhu, dan inilah yang namanya fiqh. Fa innal ahkam innama tatarattab 'alal mukallaf ba'da 'ilmihi bi asbabiha. Dalam fiqh, hukum-hukum fiqh innama tatarattab 'alal mukallaf, sesungguhnya orang yang mukallaf terkena kewajiban atau terkena perintah kalau dia tahu itu najis. Kalau dia tidak tahu, maka tidak wajib untuk dia mencari-cari. Ba'da ilmihi bi asbabiha wa qabla dhalika hiya 'alal 'afu. Kalau dia tidak tahu dan tidak mengerti, maka ma'fuun, maka dia termaafkan. Kalau terkena sesuatu dan kita tidak tahu itu apa, najis atau bukan najis, maka itu ma'fu. Tapi setelah tahu itu najis, maka dia terkena perintah untuk membersihkannya. Qanabina a'azakumullah, berarti at-taklif ala man 'alimahu, kepada siapa yang telah mengetahui bahwa itu najis. Maka kalau sebelum mengetahui, ketika dia ketetesan sesuatu dari talang, al-asl al-'afw, hukum asalnya itu adalah ma'fuun. Terkena sesuatu di tanah, air apa itu, wallahu alam, ma'fu, dimaafkan. Tetapi kalau sudah jelas itu najis, maka dia harus mencucinya, baru terkena perintah untuk membersihkannya. Faslun, wa min dhalika as-salah ma'a yasirid dam wa la yu'id. Termasuk keringanan yang membuat mereka para ahlul waswas sempit dada adalah riwayat-riwayat tentang sholat dalam keadaan ada darah yang keluar. Yasirid dam, sedikit darah yang keluar. Qala al-Bukhari, berkata al-Bukhari, qala al-Hasan rahimahullah, berkata al-Hasan rahimahullah, ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim, dan masih tetap terus-menerus kaum muslimin sejak dulu mereka sholat dengan luka-luka mereka. Tentunya luka-lukanya berdarah. Qala wa 'Athar ibn 'Umar radhiyallahu anhu basratan fa kharaja minha dam fa lam yatawadda. Demikian pula Ibn Umar pernah 'Athara basratan, pernah memijit bisulnya sampai berdarah. Fa lam yatawadda, dan beliau tidak berwudu kembali. Wa basaqa Ibn Abi Aufa daman wa madha fi salatihi. Bahkan Ibn Abi Aufa, beliau meludah dalam keadaan yang keluar adalah darah. Berarti keluar darah dari mulutnya. Wa mama fi salatih, dan beliau melanjutkan salatnya. Demikian disebutkan dalam Bukhari. Bab al-wudu min ad-dam illa min al-mukhrajin al-qubul wad-dubur. Khabirna a'azakum Allah. Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan riwayat-riwayat seperti ini, termasuk riwayat berikutnya, wa shalla Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa jarhuhu yath'abu daman. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salat dalam keadaan lukanya masih mengalirkan darah. Sahih hadisnya, riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dalam kitab Taharah, bab al-amal fi man ghalabahu ad-dam min jarhin aw ru'afin. Bab beramal dengan apa yang sudah terkena darah, ini walaupun dengan terkena darah dari luka atau dari ru'af. Jarah, luka, ru'af artinya darah yang dari hidung. Apa itu namanya? Mimisan. Nah, itu ru'af. Dan biasanya kalau terkena panas yang terlalu panas, tidak sakit dia, tidak luka, tapi keluar darah dari hidungnya. Ini biasa dirasakan oleh mereka-mereka yang hidup di daerah panas. Di Saudi misalnya, saya pernah merasakannya. Tanpa ada rasa sakit apapun, tiba-tiba keluar darah dari hidung. Maka itu dikatakan ru'af. Dan itu gejala biasa ketika perubahan yang drastis terjadi pada hidung. Ini perubahan dari dingin ke panas yang sangat mencolok, akan menyebabkan keluar darah dari hidung, dan itu yang namanya ru'af. Itu pun tidak membatalkan salat. Wa min dalika anna al-maradi' ma zilna min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ila al-an yusallina fi thiyabihinna والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابها على ثياب المرضعة وبدنها فلا يغسلن شيئا من ذلك ولأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة كما أن ريق الهرة مطهر لفمه أو مطهر لفمه. Dan di antaranya juga riwayat-riwayat bahwa para wanita-wanita menyusui mazilna min ahdi Rasulullah SAW ilal an, dari dulu zaman Rasulullah sampai sekarang, kata mereka, yusallina fi thiyabihinna, mereka biasa salat dengan pakaian-pakaian mereka ketika mereka menyusui. Dan wanita menyusui biasa terkena air liur si bayi, kadang terkena muntahnya, kadang terkena gumoh itu yang keluar sedikit seperti muntah tapi sedikit. Nah, warad'a yataqayyaun, bayi-bayi menyusui tadi biasa yataqayyaun, biasa muntah atau gumoh. Wa yasilu lu'abha, dan biasa mengeluarkan air liur. Ala thiyabil murdi'ah, ke pakaian wanita-wanita menyusui tadi. Wa badaniha, dan juga ke badan-badannya. Fala yaghsilna syai'an min dzalik, dan mereka salat di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, la yaghsilna shay'an, mereka tidak mencucinya sedikit pun. Wa li anna riq ar-radhi', karena air liurnya si bayi tadi suci, pembersih mulutnya. Li ajli al-hajah, karena ada hajat, maka terjadilah seperti itu. Sebagaimana riq al-hirrah, sebagaimana air liurnya kucing, itu adalah juga tahir, bersih, pembersih mulutnya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Nabi telah bersabda, innaha laysat binajis, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kata Nabi, sesungguhnya air liur kucing itu bukan najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, karena mereka itu adalah binatang yang biasa berkeliling di tengah-tengah kalian. Demikian dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dalam sunannya, dan Nasai dalam Mujtaba, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Wa kana yusghi laha al-ina hatta tashrab, bahkan pernah bejana oleh Rasulullah SAW dimiringkan sengaja agar kucing tadi minum. Hatta tashrab. Wa kadzalika fa'ala Abu Qatadah, dan demikian pula dilakukan oleh Abu Qatadah, ma'al ilmi al-yaqin annaha ta'kul al-fa'r, dan itu dengan ilmu yang yakin bahwa yang namanya kucing biasa makan tikus, biasa makan hasyarat, biasa makan serangga, biasa makan binatang-binatang yang kecil, kan begitu. Bagaimana kalau kira-kira makan tikus, bagaimana, bersih apa kotor? Loh, itu kan bisa jadi dia habis makan tikus berarti terkena darah, berarti jangan pakai berkali-kali Rasulullah SAW membiarkan kucing itu minum di bejananya, dan bejananya dipakai untuk wudu. Selesai. Apakah kucingnya Rasulullah SAW waktu itu lain dengan kucing sekarang barangkali? Makanya keju saja, tidak mau makan tikus. Qanabidina azakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'al ilmi al-yaqini, dengan ilmu yang yakin. Para sahabat dan juga para tabi'in, Abu Qatadah melakukan hal yang sama ketika kucing akan minum, bejananya dimiringkan sengaja. Silahkan minum. Setelah minum dipakai air tadi seperti biasanya. Tetap dalam keadaannya tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Ma'al ilmi al-yaqini, dengan ilmu yang yakin. Annaha ta'kulul fa'ra, bahwa kucing biasa makan tikus, makan serangga-serangga. Wal ilmi al-qat'i, dengan ilmu yang qat'i, annahu lam yakun bil madinati hayat fawqa al-qullatain taridha as-sananir wa kilahuma ma'lumun qat'an, dan juga dengan ilmu yang qat'i, tidak ada di Madinah genangan-genangan air yang lebih dari qullatain, Enggak ada genangan air yang lebih luas dari qullatain. Qunibina a'azakumullah. Qullatain ini yang dikatakan dengan dalam satu hadis yang mutakallamun fihi, yang dibicarakan oleh para ulama, bahwa di sana dikatakan ma balagal qullatain, dikatakan lam tahmilul khabath, bahwa air kalau sudah sampai dua kulah maka enggak akan ngaruh kena apapun. Qunibina a'azakumullah. Para ulama berselisih tentang apa maknanya dua kulah. Bahkan ada di antara mereka yang menyatakan dua kulah itu kalau kamu sentuh air yang di sini, maka air yang di seberang sana tidak bergoyang airnya. Berarti seperti danau. Kalau danau, maknanya ya sangat jelas. Dikasih apapun air itu tidak akan berubah jadi najis. Tetap bisa dipakai wudu. Bisa dipakai mandi, bisa dipakai bersuci. Tetapi di Madinah enggak ada danau seperti itu. Yang dikatakan hiyad, bentuk jamak dari haud, genangan-genangan air tadi, maknanya adalah hanya seperti kubangan-kubangan kecil. Qunibina a'azakumullah. Sisa-sisa air hujan, cuma kalau dikatakan becek-becek terlalu sedikit. Tapi kalau katakan danau terlalu besar. Paling tidak dia adalah seukuran biasa. Maaf, bak-bak kalian. Seperti itu kurang lebih. Dalam keadaan bukan sumur. Kalau sumur airnya terus bersumber dari bawah. Diambil keluar lagi, diambil keluar lagi, diambil keluar lagi. Kalau itu jelas hukumnya berbeda. Karena itu dihukumi air yang mengalir. Air yang mengalir juga tidak bisa jadi najis. Sehingga ditanyakan tentang sumur yang begitu. Ya Rasulullah, di sumur itu dilemparkan kotoran, bangkai-bangkai, dan dilemparkan pula huyab, kain-kain pembersih haid dilemparkan di situ. Apakah boleh kita berwudu? Ana tawadha minhu, apakah boleh kami berwudu daripadanya? Kata Nabi, boleh. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak akan bisa jadi najis. Kenapa? Karena sumur itu tetap mengalir. Diambil airnya, diambil airnya, diambil airnya. Terus keluar dari bawahnya, keluar dari bawahnya, keluar dari bawahnya. Ida. Kalau mengalir. Kalau mengalir. Apakah sungai ataupun sumur dianggap mengalir, bersumber begitu. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Alam tara annal ma. Tidakkah kau melihat betapa air itu akan menjadi rusak kalau dia dalam keadaan berhenti. Dan kalau dia mengalir, dia akan jadi baik. Alam tara annal ma'a in lam yajri lam yatibi. In lam yajri lam yatibi. Qunibina a'azakumullah, alam tara, tidakkah kau tahu bahwa air itu kalau tidak mengalir, tidak akan jadi thayyib. Dan itu sudah diketahui dalam pengalaman semua manusia. Sehingga jangan heran, orang-orang kampung badui sekalipun, biasa mereka turun ke kali untuk mandi, untuk cuci pakaian, segala macam. Pak, enggak takut di ujung sana ada orang yang buang air? Apa jawaban mereka? Setelah fitrah mereka tahu, air ini mengalir. Kalau air mengalir dalam keadaan tidak bisa dia menjadi najis. Karena terus datang yang baru, datang yang baru, datang yang baru. Qunibina a'azakumullah kaum muslimin, saya hormati. Ini adalah perkara yang sesuai dengan fitrah dan Rasulullah SAW menghukumi demikian. Qala wa min dalika anna sahabata wa man ba'dahum kanu yusalluna wa hum hamilu suyufihim. Dan juga riwayat berikutnya yang membantah para ahlul waswas. Para sahabat biasa mereka sholat dalam keadaan membawa pedang-pedang mereka. Yang namanya pedang mereka, apalagi habis bertempur, habis perang, waqad asabah dam, terkena darah. Kalaupun dibersihkan, pasti akan ada sisa-sisanya atau bau-baunya. Wa kana yamsahunaha wa yajtazi'una bidzalik. Dan mereka biasa hanya mengusapnya saja, tidak mencucinya. Wallahu ta'ala alam, itu kebiasaan orang-orang dahulu sampai sekarang. Karena khawatir karatan atau bagaimana, wallahu ta'ala alam, mereka hanya usap saja. Qunibina a'azakumullah, tentunya yang namanya diusap tidak membersihkan sama sekali. Mesti akan ada tersisa-sisa, paling tidak bau-bau darahnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad 'ala qiyas hadha, Mashal mir'atis saqilah idza asabatha najasa fa innaha yathurha. Maka termasuk kiasnya adalah kalau mengusap kaca atau sejenis kaca. Dilap saja begitu. Idza asabatha najasa, kalau terkena najis, maka itu juga cukup mensucikannya sebagaimana pedang hanya diusap oleh mereka, dan Rasulullah SAW membiarkannya, mereka membawanya ketika sholat, menyelempangkannya ketika mereka sholat. Wa qad nassa Ahmad ala taharati sikkinil jazzar bimas'iha. Demikian pula Imam Ahmad mengucapkan secara nass tentang sucinya pisau penyembelih jazzar, artinya tukang jagal. Sikkinil jazzar, pisau yang biasa dipakai untuk menyembelih. Dikatakan suci bimashiha, suci hanya dengan mengelapnya saja, cukup. Wa min dhalika annahu nassa ala hablil ghusal annahu yunshar alayhi thawbu an-najis thumma tujaffifuhu syams fa yunshar alayhi thawbu at-ta'ir fa qala la ba'sa bihi. Demikian pula tali yang dijuluki dengan hablul ghusal, tali yang biasa dipakai untuk jemuran, tali jemuran. Anahu yunsar alaihi saubun najis, pertama dibentangkan di jemuran itu pakai najis. Thumma tujaffafash syams, kemudian kering kena matahari, kemudian diletakkan lagi pakaian yang tahir, dijemur di situ sampai kering. Bagaimana pendapat para ulama? Qala la ba'sa bihi, ini tidak mengapa. Hadza qaulu Abi Hanifah, demikian ucapan Abu Hanifah. Innal arda an-najisah yutahhiruha ar-rih wa syams, sesungguhnya tanah dan segala macam yang najis bisa menjadi suci dengan keringnya dia. Wa huwa wajh li ashabi Ahmad hatta innahu yujawwiz at-tayammum biha, hingga mereka pun boleh membolehkan tayammum dengan tanah yang kering. Kenapa? Karena kalaupun ada najis di sana sudah kering. Qanifidina a'azakumullah. Kalaupun tercampur sedikit najis mungkin, tetapi kalau sudah kering, maka tetap hukumnya adalah hukum tanah. Boleh kamu tayamum padanya. Demikian pendapat Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ahmad dan sebagian para pengikutnya dari para ulama madhab beliau. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kan nas fi dhalik, merupakan nas dalam masalah ini. Wa huwa qawluhu, yaitu ucapan beliau, kanatil kilab tuqbil wa tujbir, bahwasanya anjing-anjing itu biasa datang dan pergi. Wa tabul fil masjid, bahkan buang air di masjid. Wa lam yakunu yurashuna syai'an, dan mereka tidak biasa mereka mencucinya atau menyiramnya. Karena dasarnya adalah tanah, dan kemudian setelah kering maka dia menjadi tanah seperti tanah. Wa hadza la yatawajjah illa 'ala al-qawli bi taharatil ardi birrih wa syams, dan ini tidak bisa diterima kecuali pendapat orang yang menyatakan kalau tanah itu bisa menjadi suci dengan angin dan dengan syams. Dengan angin itu akan mengaduk semuanya. Ini pasir, yang ini terkena najis, yang ini tidak terkena najis. Kemudian kering, maka dia terkena angin, maka kemudian tercampur semua pasir-pasir tadi. Tahir atau ghairu tahir? Kalau kamu menyatakan tidak tahir, kamu akan kesulitan hidup di tanah ini, akan kesulitan hidup di padang pasir. Kenapa? Masjid kali ini kamu sapu, berapa menit kemudian sudah banyak pasir lagi. Bagaimana kita akan berpikir ini yang najis apa yang bersih? Bagaimana hukumnya? Hukum asalnya tanah tahir. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang ma'ruf dalam hadis tayammum. Yaitu Rasulullah mengatakan, ju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran, telah dijadikan untuk kami tanah ini, bumi ini, sebagai tempat sujud dan sebagai tahir. Yani untuk tayammum. Khairuddin a'azakumullah, ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah, maka ini sungguhnya menasehati mereka orang yang muaswisin, jangan berlebih-lebihan, jangan keterlaluan. Kamu lihat dengan kasat mata tidak ada najis, selesai. Lo mungkin ada yang tidak diketahui, ya mungkin kalau tidak diketahui, tapi tidak ada hukumnya karena tidak diketahui. terjadinya taklif perintah-perintah dari Allah kalau kamu tahu. Nah kalau tidak tahu, mungkin jangan-jangan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Kamu lihat pakaianmu bersih dan kamu sudah bersihkan, kamu sudah yakin dicuci, demikian pula tempatnya kamu sudah bersihkan, sudah kamu sapu, kemudian kamu salat. Kemudian debu berterbangan, kemudian binatang serangga, ada lalat yang hinggap di situ kemudian pergi lagi. Jangan-jangan barangkali lalat itu habis di tempat yang najis kemudian ke tempat ini. Batal lagi sholatnya. Kipel tanah air anuar tehelnya, sholat lagi. Nempel di bajunya, ganti bajunya, sholat lagi. Siapa yang ngajarkan demikian? Loh, ini kan kehati-hatian. Mana kehati-hatian? Kamu kalau hati-hati, lihat para sahabat, lihat Rasulullah SAW, ikuti mereka. Itu namanya hati-hati. Kalau kamu mengambil ajaran baru, namanya lancang gak hati-hati. Iya kan? Kalau menyelisihi Nabi, menyelisihi para sahabat, berarti kamu lancang dan tidak berhati-hati. Sok tahu, akhirnya kamu mengajarkan sesuatu yang memberatkan manusia, yang memberatkan kaum muslimin. Qanibirina azakumullah, padahal dia tidak yakin lalat tadi ia kan bawa najis atau tidak. Cuma di pikiran dia umumnya lalat itu nempel di najis. Jadi jangan-jangan sudah. Jangan-jangan itu buang jauh-jauh. Saya tanya sama kamu, bajumu setelah dihinggap lalat berubah warnanya? Ada kuning-kuningnya? Oh, enggak ada. Atau berubah baunya kamu cium bau najis? Enggak. Kalau begitu dari mana kamu tahu itu najis? Ya mungkin, kalau mungkin buang jauh-jauh. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Nabi yang nyuruh, Nabi yang memerintahkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Buang yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwan at-talab rahimani wa rahimakumullah. Ini semua sesungguhnya dalam rangka kita harus betul-betul berpegang dengan sunnah. Dalam masalah toharah, dalam masalah kehati-hatian pun dengan sunnah. Jangan hati-hati tapi dengan perasaan. Kayak-kayaknya barangkali, rasanya. Ini bukan dengan sunnah. Tapi dengan sunnah lihat. Setelah selesai kamu berupaya, maka selebihnya apa yang kamu tidak tahu, apa yang mungkin, semuanya tidak ada hukumnya. Semuanya ma'fuun anhu, dimaafkan. Wa min dzalika anna alladhi dallat alaihi sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athari ashabihi anna al-ma'a la yunajjis ala yanjus illa bitaghayyur wa in kana yasiran. Dan yang ditunjukkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar-asar riwayat-riwayat para sahabat adalah bahwa air tidak akan jadi najis kecuali kalau ada perubahan. Wa in kana yasiran, walaupun sedikit air itu. Walaupun segayungmu, kalau dia tidak berubah, maka dia tetap suci. Kamu baru mau wudu di bejanamu, temanmu masukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tarik lagi. Main-main. Ha, musta'mal airmu tinggal supaya ganti air baru. Kasihan. Begitu berganti air baru, temannya dari belakang masukkan lagi. Ah, sama lagi airmu. Terus begitu. Kamu kalau punya ilmu menyatakan, selama air ini tidak berubah warna, rasa, dan baunya dengan najis, maka air ini tetap tahir mutahir. Saya mau wudu. Selesai. Aman loh. Selamat. Tidak susah. Ikhwan ibn a'azakum wa hadha qawlu ahli al-Madinah wa jumhurus salaf. Ini adalah pendapat ahli al-Madinah, para ulama Madinah, dan jumhur para salafus saleh, wa aktsaru ahli al-hadis, dan kebanyakan para ulama dari kalangan ahli al-hadis. Wa bihi afta Atha ibn Abi Rabah, dan dengan pendapat seperti ini berfatwa Ibn Abi Rabah, Atha ibn Abi Rabah, wa Sa'id ibn al-Musayyib, wa Jabir ibn Zaid, wal Auza'i, wa Sufyan ats-Tsauri, wa Malik ibn Anas, wa Abdul Rahman ibn Mahdi. Waqtarahu Ibnul Mundhir, dan dipilih juga oleh Ibnul Mundhir. Wabihi qala ahlu dhahir, dan juga berpendapat seperti ini ahlu dhahir. Wa nasa alaihi Ahmad fi ihda riwayatayh, dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad rahimahullah yang dipilih oleh jama'ah min ashabina, yang dipilih oleh sekian banyak para ulama dari mazhab kami. Kata Ibnu Qayyim. Minhum Ibnu Aqil fi mufradatih, di antaranya Ibnu Aqil dalam mufradatnya, dan juga syekh kami Abu Abbas dan syekhnya Ibnu Abi Umar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan disebutkan dalam riwayat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, al-ma'u la yunajjisuhu syai', air itu tidak akan menjadi najis. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Demikian dalam satu riwayat. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Sebagaimana disebutkan dalam Bulughul Maram. Rawahu Imam Ahmad fil Musnad wa Sunan an Abi Sa'id. Qala qila ya Rasulullah ana tawadda min bi'ri buda'ah. Dikatakan ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari bi'ri buda'ah, dari sumur buda'ah? Wa hiya bi'run yulqa fiha al-hayyad wa luhumul kilab wan natin. Ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari sumur buda'ah? Sumur yang dilemparkan padanya hayyad. Demikian harakatnya, karena maknanya adalah kain-kain haid. Waluhumul kilab, dan bangkai-bangkai anjing. Wannatin, dan sesuatu yang busuk. Maka Nabi menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak bisa jadi najis. Demikian dikatakan oleh Tirmidzi, hadisnya hasan. Dan berkata Imam Ahmad, hadis bi'ri buda'ah sahih. Kata Imam Ahmad, hadis bi'ri buda'ah adalah sahih. Dan disebutkan riwayatnya oleh muhaqqiq, akhrajahu Ahmad fi musnadih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Nasa'i dalam mujtaba, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahihil jami'. Khonifidina a'azakumullah, demikian seakan-akan lafadznya secara zahir mutlak. Lafadznya secara zahir mutlak. Al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'. Air itu suci dan tidak bisa jadi najis sedikit pun. Tetapi para ulama secara ijma' menyatakan kecuali. Walaupun ada riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Tetapi kata para ulama, tidak kita berdalil dengan riwayatnya karena riwayatnya dhaif, tetapi ijma' para ulama, wal ijma'u hujjah, dan ijma' itu adalah hujjah. Apa ijma'nya? Illa idza taghayyar, kecuali kalau berubah warna, rasa, atau baunya dengan najasah. Kalau berubahnya bukan berubah dengan najis, tidak jadi najis. Berubah jadi coklat, tetap tahir. Seperti air sungai yang coklat, tetap dia tahir. Tapi berubahnya warna-warna najis, atau baunya bau najis, atau rasanya rasa najis, maka dia baru dikatakan najis. Tetapi hukum asal air, tahurun la yunajjisuhu syai'. Sehingga bi'r muda'ah dan sumur-sumur lainnya, kalaupun dikasih di sana segala sesuatu, kamu ambil dalam keadaan airnya tetap jernih, tetap bening, dan tidak berubah. Padahal ada bangkai di situ. Kenapa? Karena airnya terus mengalir. Tahir atau tidak tahir? Tahir. La yunajjisuhu syai'. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis bi'r buda'ah. Hadis bi'r buda'ah. Wa bi lafdz li Imam Ahmad, dan dalam riwayat, dalam lafaz dari Imam Ahmad, innahu yustaqa laka min bi'ri buda'ah wa hiya bi'run yutrah fiha mahayidun nisa' wa lahmul kilab wa udrun nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Dalam lafaz Imam Ahmad disebutkan, sesungguhnya telah diambilkan air untuk muwahai Nabi dari sumur buda'ah. Padahal sumur buda'ah itu adalah sumur yang yutrah fiha, yang dilemparkan di dalamnya mahayudun nisa. Dilemparkan di dalamnya bekas-bekas haidnya perempuan. Walahmil kilab, daging-daging anjing atau bangkai-bangkai anjing. Wa udrun nas, dan kotoran-kotoran manusia. Faqala ya Rasulullah, engkau diambilkan air dari sana, dari sumur itu. Maka Nabi menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak bisa menjadi najis. Bahkan pernah terjadi pada seseorang, punya sumur, ditutup sumurnya. Kemudian dia ambil airnya untuk berwudu, untuk mandi, seterusnya. sampai ketika mesinnya rusak, ia bongkar. Ternyata tersumbat dengan tulang tikus. Berarti ada tikus yang telah hancur di sana. Bagaimana wudunya selama dia sholat dengan air itu? Hah? Jawabannya, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai. Air itu suci dan tidak bisa menjadi najis. Illa, kecuali, idza taghayyara, kalau ma'at taghayyur, ta'muhu au launuhu, naam, ta'muhu au launuhu, au rihuhu bin najasah. Kalau berubah warna rasa atau baunya dengan najis, maka baru dikatakan najis. Wa fi sunan Ibn Majah min hadis Abi Umamah marfu'an. Dan dalam sunan Ibn Majah dari hadis Abi Umamah secara marfu', al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Ini yang saya katakan dhaif. Dalam sunan Ibn Majah dikatakan air itu la yunajjisuhu syai', enggak akan bisa jadi najis kecuali kalau sudah didominasi. Yani yang lebih dominannya adalah baunya najis, atau rasanya najis, atau warnanya najis. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Majah dan dikatakan hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami'. Maka ketika kita mengecualikan bukan dengan dalil ini, tapi dengan dalil ijma' para ulama. Para ulama ijma' sepakat bahwa kalau sudah berubah warna rasa baunya dengan najis, maka dia menjadi najis dan tidak boleh dipakai untuk taharah, tidak lagi dia mensucikan. Wa fiha min hadis Abi Sa'id, dan juga dalam hadis Abi Sa'id bahwa Rasulullah SAW ditanya anil khiyad allati baina Makkah wal Madinah, ditanya tentang khiyad. Lihat, khiyad lain dengan khuyyab. Tadi khuyyab kain-kain bekas haid, kalau khiyad bentuk jamak dari haud, telaga-telaga atau genangan-genangan air. Rasul ditanya tentang hiyad, genangan-genangan air, allati baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dengan Madinah. Taridu hasibah, yang genangan-genangan air itu bisa jadi telah diminum oleh binatang-binatang buas, oleh anjing-anjing, keledai-keledai. Apakah boleh air-air itu yang kami dapati di perjalanan kami dipakai untuk bersuci? Faqala laha laha ma ham wa qala lahu laha ma hamalat fi butuniha wa lana ma ghabara tuhurun ma ghabara tuhurun laha ma hamalat, untuk binatang-binatang itu ma hamalat butunuha, untuk binatang-binatang ternak atau binatang-binatang buas tadi, hewan-hewan tadi, apa yang ada di perut mereka. Adapun yang tertinggal, yang masih ada di telaga-telaga tadi, tahir, suci. Jangan bertanya, kalau ternyata. Ya kalau ternyata berubah warna rasa dan baunya, baunya kotoran hewan najis, ya tentunya jangan dipakai. Itu gak usah dibicarakan, maklum. Yang kita bicarakan airnya dalam keadaan tidak berubah. Airnya dalam keadaan kita tahu air bersih. Baunya tidak bau najis, rasanya tidak rasa najis, warnanya tidak warna najis. Tetapi ini genangan jangan-jangan sudah diminum oleh binatang buas. Ya sangat mungkin, karena itu di tengah-tengah padang pasir yang banyak binatang buas. Mungkin juga mungkin ada yang turun, bukan hanya menjilat, tapi turun di situ, masuk ke air, kemudian minum, jalan lagi. Jangan-jangan buang air, jangan-jangan, ya sekian banyak, jangan-jangan. Terah. Buang jauh-jauh kalimat jangan-jangan. Tapi sekarang airnya dalam keadaan kamu lihat berubah warna rasa dan baunya dengan najis atau tidak. Maka kata Nabi, yang ada di perut-perut mereka, untuk mereka yang tersisa tohurun, yang tersisanya adalah suci. Demikian namun hadis ini juga lemah. Cukup dengan hadis yang pertama tadi sebagai hujjah. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak bisa menjadi najis. Kecuali kalau berubah dengan najis tadi. Wa in kana fi isnad hadaini alhadithaini maqal, kata Ibnu Qayyim, walaupun pada sanad dua hadis terakhir ini maqal, pembicaraan, fa inna dzakarnahuma lil istishhad la lil i'timad, kami menyebutkannya hanya sebagai istishhad, bukan i'timad, bukan menjadi tonggak dasar sebagai hujjah dasar, bukan, Dalilnya sudah ada, yaitu yang pertama sebagai umdah, sebagai hujjah, yaitu al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai. Adapun kami bawakan hadis-hadis ini, yang dua terakhir yang lemah ini hanya sebagai pendukung saja. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Hanya sebagai istishhad, sebagai syahid. Wa qala al-Bukhari, dan berkata al-Imam al-Bukhari, berkata al-Zuhri, la ba'sa bil ma'i ma lam yataghayyar minhu ta'mun aw rihun aw launun. Lihat ucapan Imam Bukhari, berkata Imam al-Zuhri, imamul a'immah fi zamanihi, la ba'sa bil ma'i, tidak mengapa dengan air untuk dipakai, ma lam yataghayyar minhu, selama tidak berubah ta'mun aw rihun aw launun, selama tidak berubah daripadanya rasanya atau baunya atau warnanya. Hati-hati, tetap ada qaidnya, muqayyad bin najasah. Walaupun berubah baunya tapi bukan bau najis, tetap tahir. Walaupun berubah warnanya tapi bukan warna najis, tetap tahir. Walaupun berubah rasanya bukan dengan rasa najis, maka tetap tahir. Jadi ini maksud taghayyara yani bin najasah. Khana bin na'azakumullah. Ikhwan talab rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Imam Az-Zuhri juga, idza walagha al-kalbu fil ina'i laysa lahu wudhu'un ghairihi yatawadda bihi thumma yatayammam. Dikatakan kalau walagha al-kalbu fil ina'i laysa lahu wudhu'u ghairihi yatawadda bihi, sini sepertinya wudu bukan wudu, yakni airnya. Idza walagha al-kalbu fil ina'i laysa lahu wudhu'un ghairihi alaysa wa huwa wudhu'un ghairuhu yatawadda bihi thumma yatayammam. Kata Zuhri, kalau anjing menjilati bejana kita, bejana air kita, dan kemudian tidak ada air lain kecuali itu, maka berwudulah dengan air itu kemudian tayamum. Demikian istihad beliau rahimahullah. Karena ada hadis khusus dari Nabi SAW tentang masalah idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, jika salah seorang jika anjing menjilat bejana salah seorang kalian, maka diperintahkan untuk mencucinya. Ulahunna bit-turab, cuci dengan 7 kali dan diawali dengan tanah, atau bersihkanlah 7 kali, wa saminuhunna bit-turab, yang kedelapannya dengan tanah, atau dikatakan wa'affiruhu tsaminata bit-turab. Nah, هذا الفقه بعينه. Kata Sufyan, ini fiqh بعينه. يقول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا. Kalau kalian tidak mendapati air, maka tayammumlah. وهذا ماء وبنفس منه شيء. Ini ada air, tapi jiwanya ada sesuatu. Karena dia dijilat anjing. Sedangkan dijilat anjing disuruh untuk mencuci bejana 7 kali. Tetapi kalau dilihat airnya, air ini tidak berubah sama sekali, wala warna, wala rasa, wala baunya. Maka dia memakai air tersebut karena tidak berubah, tetapi karena finafsihi syai, dia berwudu. Ya tayammam. Wa nasa Ahmad bi hubbi zait wala ghafihi kal faqala yu'kal. Bagaimana kalau minyak dijilat oleh anjing? Kata beliau, yu'kal, tetap dimakan, halal. Nah, yang ini dibersihkan dan dimakan. Kalau terlihat ada sesuatu, bersihkan. Tetap minyaknya dipakai. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa mereka berhati-hati. Mereka para sahabat orang yang paling beriman di antara kita. Mereka yang paling faqih, yang paling ahli dalam bidang fiqh, paling mengerti hukum, bahkan mereka adalah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh mereka tidak berlebih-lebihan seperti para muwaswisin. Toh mereka tidak melampaui batas seperti mereka-mereka yang na'udzubillah, yang satu kali sholat itu bisa berpuluh-puluh kali diulangi oleh dia. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, ghuluwun fihim, berlebih-lebihan pada mereka. Maka dibacakan semua riwayat-riwayat ini hanya untuk menjelaskan, perlu kita berhati-hati, tetapi tidak boleh kita ghulu. Berhati-hati dengan cara sunnah, berhati-hati dengan pemahaman salafus saleh, berhati-hati dengan bagaimana mereka dan tidak diajarkan untuk memberat-beratkan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh akan binasa orang yang berlebih-lebihan, sungguh akan binasa orang yang memberat-beratkan, sungguh akan binasa orang yang melampaui batas. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.